Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Naam. Kita lanjutkan kajian kitabul ilmi. Kita masih pada pembahasan tentang al-akhta allati tajibu al-hadaru minha allati yajibu al-hadaru minha, kesalahan-kesalahan yang wajib dijauhi, yang wajib diwaspadai. Pembahasan pertemuan sebelumnya, al-ikhta'u bighairi ilmin, berfatwa tanpa ilmu. Naam. Jadi jika kita ditanya tentang suatu permasalahan, lantas kita tidak mengetahui jawabannya, maka kita jawab sebagaimana sebenarnya, la a'lam. Kita jawab bahwa kita tidak tahu, la adri, is'al ghairi. Ini termasuk diantara kesempurnaan akal, termasuk diantara bentuk keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dikatakan sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah karena dia tidak mendahului Allah. La yataqaddamu baina yadai rabbih. Dalam penyebutan hukum syariatnya. Juga tidak berkata atas Allah tanpa ilmu. Tidak berucap tentang agama Allah tanpa ilmu. Itu bentuk ketakwaan, bentuk wara' seseorang. Tidak berbicara tentang agama sesuatu yang tidak diketahuinya. Naam. Dan kita telah membaca kedua panutan yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam keadaan beliau adalah a'lamul khalqa bidinillah. Manusia yang paling berilmu, yang paling paham tentang agama Allah. Kebiasaan beliau ketika ditanya tentang sesuatu yang belum turun wahyunya, beliau tawakkuf, ya, beliau menunggu hingga wahyu itu turun. Lalu Allah menjawab apa yang ditanyakan tersebut. Apa yang ditanyakan kepada nabinya. Sudah kita baca beberapa ayat yang menunjukkan itu. Dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-4. Dalam surah Al-Kahfi ayat 83 dan dalam surah Al-A'raf ayat 187. Telah kita sampaikan faedah bahwa ada 12 tempat. Syekh Utsaimin dalam penjelasannya menyebutkan 3 tempat, berarti tersisa 9 tempat. Ana sudah menugaskan antum. Sudah dicari belum? Kalau sudah dicari, apa sudah dapat? Sudah ana sampaikan dalam surah Al-Baqarah ada 6 tempat. Rasulullah ditanya tentang sesuatu, ya, lafadznya yas'alunaka. Jadi cari ayat yang berbunyi yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu. Naam. Surah Al-Baqarah ayat 189. Tentang apa itu? Nabi ditanya tentang apa? Coba kelas 2 berdiri, kelas 2 atau kelas 1, 1A, 1B. Yang naik kelas 2 berarti sebelumnya kelas 1 ya. Coba berdiri kelas 2. Yang sudah kelas 2 sekarang berdiri. Kelas 2. Ayat berapa yang antum dapat dalam surah Al-Baqarah? Misalunaga sinul ada dapat enggak? Coba satu ayat. Yasalunaga anilahillah. Ahsant. Ijlis. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Ya. Ana bilang ijlis atau ijlisu? Lu belajar bahasa Arab dari sulugo. Ijlis satu orang disuruh duduk. Ya. Saya belajar bu. Siapa lagi? Antum tadi duduk. Bisa datangkan ayat yang lain? Tidak bisa. Yang lain? Tidak yang bisa. Ini kelas 2 ya, kelas 2 antum. Kelas 2. Satu ayat lagi boleh duduk semua. Jamil, apa? Yasalunaka? Antum tidak harus hafal Al-Baqarah, rajin baca Quran insyaallah biasa melewati ayatnya. Tidak harus hafal. Bagus lah ya kalau sudah hafal Al-Baqarah. Yasalunaka? Ini ruh. Surah apa itu? Isra. Ijlisu. Kelas berapa ini? Kelas 1A naik ke 1B kah? Atau 1B naik ke 1A? B ke A, ayo 1A. Berdiri semua. Nah ini tetap naik kelas semuanya ya. Walaupun tetap satu, tapi dari BKA itu naik kelas. Nggak ada yang tinggal kelas, semua naik kelas. Berdiri 1A. Ini tadinya 1B naik ke 1A, begitu. Ya, ini tidak harus satu ke dua. Gitu. Dari BKA itu naik namanya. Siapa yang bisa sebutkan? Khadir, bisa? Tak bisa? Siapa yang bisa? Yasalunaka? Ada dua Khadir di sini. Khadir yang kedua. Yasalunaka? Anil? Anil Anfal. Ya, dalam surah Al-Anfal. Ayat 1. Ayat 1. Yas'alunaka 'anil anfal. Ada yang bisa nambahkan? Satu lagi? Nah, karena antum kelas 1 jadi cukup satu ya. Ijisu. Kelas 2 tadi menjawab 2. Kelas 3 sekarang berarti 3 ya kan begitu. Kumo, kelas 3. Kelas 3 yang tadinya naik dari kelas 2. Yas'alunaka anil ahillah. Sudah anil ruh. Sudah. dalam surah Al-Baqarah masih ada banyak. Sebutkan tiga, klasiknya menyebutkan tiga. Antum. Mada yunfiqun dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Nah, tambahkan. Sini. Ini dulin dulu, saya Ibn Nadhara. Siapa lagi? Koyan, ya. Yang saya lunakah? Mada? Hilalahum. Hah? Sudah itu, Al-Ma'idah sudah di kitab. Hah? Al-Ma'idah? Ayat 4, di kitab ada. Jangan sebutkan lagi. Kan jumlahnya ada 12. Dalam Al-Quran, yas'alunaka. Tiga sudah disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Tugas kita mencari 9. Sudah disebutkan 4. Ya, yas'alunaka anil ahillah, yas'alunaka anil ruh, yas'alunaka apa tadi? Hah? Yas'alunaka anil anfal, yas'alunaka antum tadi apa? Mada yang fikun. Berarti sisa 5. Asaluna apa? Anisa'ah. Ayana mursaha. Ya. Sudah dapat 5. Tambahkan satu lagi. Yang di belakang. Oh. Ini tadi. Antum tadi. Asaluna ni jibali. Surah Toha. Sudah berapa? 3. Najisu. Ahsantum. Jadi sudah berapa tadi? Sudah 2, 1, 3, 6 ya. Tinggal 3 berarti ya. Tinggal 3. Kelas berapa yang belum? Toha Situ 1. Toha Situ 1. Alias 1. Berdiri. Alias 1. 3, 1, 2, 3. Nah, antum sebutkan 3. Ini ternyata hafal Quran. Masya Allah. Ya salunakah? Yang belum? Ani syahril haram. Terus. Ya salunakah? Yang lain. Anil mahil. Satu lagi. Anil maisir. Ya. Assantum. Jazakumullah ya Allah. Jadi kalau hafal Quran itu cepat. Itu semangat hafal Quran. Semangat murojaah. Ya, sudah dibuatkan halaqahnya, hafalan baru, hafalan lama, ya. Jadi ada 12 tempat dalam Al-Quran, Nabi alaihi salatu wasallam yus'alu amma lam yanzil alaihi al-wahyu, ditanya tentang sesuatu yang sebelumnya belum turun wahyu itu, maka beliau tidak langsung menjawab, padahal beliau rasul. Tidak langsung menjawab. Kenapa? Karena belum datang ilmunya. Maka itu adalah qudwah bagi kita. Jika ditanya tentang suatu masalah, tentang suatu ilmu, lantas kita belum mengetahuinya, maka jangan menjawab. Katakan saja la alam. Ya. Baik, sekarang kita baca lanjutan keterangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, qudwah dari para sahabat, kemudian nanti akan dilanjutkan dari tabi'in, ya. Qala wa laqad kana al-ajilla'u min as-sahabati, dan sungguh al-ajilla, orang-orang yang besar dari kalangan sahabat, tu'radu lahumul mas'alatu, dipaparkan kepada mereka suatu masalah, la yadruna hukmallahi fiha, mereka tidak mengetahui hukum Allah padanya, yakni mereka tidak mengetahui ilmunya, fa yahabunaha, maka mereka merasa yahabun, yakni yakhafun, merasa takut tentang masalah tersebut, ya, Mereka takut menjawab tanpa ilmu, fayatawaqqafuna fiha, dan mereka tawakuf, ya, menunggu. Tawakuf tidak langsung menjawab. Mereka berhenti, dalam artian mereka tidak memberikan jawaban. Nah, itu mana tawakuf. Contohnya faha huwa Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka inilah sahabat Abu Bakr As-Siddiq. Siapa nama Abu Bakr? Kelas 1. Zainul, siapa namanya sahabat Abu Bakr? Abdullah Ibn Abi Quhafa, 6. Abdullah bin Utsman. Beliau lebih masyhur dengan kunyahnya. Bapaknya Abu Quhafa, kunyahnya namanya Utsman. Semoga Allah meridainya, yaqul, beliau mengatakan, ayyu sama'in tudhilluni, langit manakah yang akan menaungiku? Langit manakah yang akan menaungiku? Wa ayyu ardin tuqilluni, dan bumi mana yang akan membawaku, yakni menampungku? Idza ana qultu, jika aku mengatakan fi kitabillahi, tentang kitabullah, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Ini menunjukkan rasa takut beliau yang sangat besar menjawab sesuatu tentang Al-Quran, tentang ayat dalam Al-Quran, beliau ditanya tentangnya, lantas beliau tidak mengetahuinya. Ya, ini adalah bentuk wara' yang luar biasa. Ayu sama'in tudhilluni, ini dihafalkan. Catat, wajibul manzil, an yuhfal. PR, dihafalkan ucapan Abu Bakr. Ayu sama'in tudhilluni, langit manakah yang akan menaungi aku? Wa ayyu ardin tuqilluni, dan bumi mana yang akan menampungku? Idza ana qultu, jika aku berucap fi kitabillah, tentang kitabullah, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Naam. Riwayat ini disebutkan oleh para ahli tafsir, disebutkan oleh para ahli tafsir dalam kitab-kitab tafsir mereka. Di antaranya Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau, tafsir Al-Baghawi. Bahwa sebab beliau, yaitu sahabat Abu Bakr As-Siddiq, mengucapkan ucapan ini, beliau ditanya tentang ayat dalam Al-Quran. Ya. Wa fakihatan wa abba. Kata Al-Baghawi, wa ruya an Ibrahim At-Taimi, diriwayatkan dari Ibrahim At-Taimi, anna Abu Bakrin, bahwa sahabat Abu Bakrin su'ila an qawlihi, wa ruya an Ibrahim At-Taimi, diriwayatkan dari Ibrahim At-Taimi, bahwa sahabat Abu Bakr ditanya tentang firman Allah Ta'ala, wa fakihatan wa abba. Faqala, maka beliau mengatakan, ayu sama'in tudhilluni, dan seterusnya. Apa yang disebutkan dalam kitab ini. Jadi ini sebab beliau mengucapkan ucapan ini, ditanya tentang ayat wa faqihatan wa abba. Apa artinya abba? Faqihah, jelas maknanya. Apa artinya faqihah? Buah. Iya. Abba, apa artinya abba? Naam. Beliau tidak menjawab. sebagai bentuk wara, ya, sebagaimana Nabi tidak menjawab sebelum wahyunya turun. Nah, warawa Ibnu Syihab, ditambahkan an Anasin annahu sami'a Umar Ibnu Al-Khattab qara'a hadhihi al-ayah. Ibnu Syihab meriwayatkan dari Anas bahwa beliau mendengar, Anas mendengar Umar Ibnu Al-Khattab membaca ayat ini. Mufakihatan wa abba. Surah apa itu? Hah? Royan, surah apa Royan? Mata'al lakum wa li'an'amikum. Lanjutannya ya. Surah apa? Yang jelas juz 30. Tidak mungkin juz 29. Ah, cari dulu. Baru saja dihafal. Siapa yang tahu? Ah, surat Abasah. Nah, ini murid baru langsung, masya Allah. Ah, Sulaiman dari Jenin Ponto. Jazakallah khair. Surah Abasah ya, benar? Ya, surah Abasah. Beliau membaca ayat ini dalam surah Al-Baqarah, tsumma qala, kemudian beliau mengatakan kullu hadza qad arafna, semua ini telah kami ketahui artinya. Famal abbu, famal abbu, fama al abbu. Naam, beliau ditanya famal abbu. Banyak di tasydid ya. Kalau tanpa tasydid al-abu, bapak, ayah. Hah? Ya. Ambo. Hah? Bahasa Makassarnya apa? Peta. Ambo dalek abu rezeki. Iya, begitu kan. Ambo dale bahasa Arabnya ambo dale apa? Abu rezeki ya? Itu ya. Al-abu itu ayah, tapi al-abbu apa artinya? Iya. Thumma rafada 'asa kanat biadihi wa qala hadha wallahi. Kemudian beliau rafada aso, ya, meletakkan aso, tongkat yang tadinya di tangan beliau. Wa qala, waqala hadha wallahi, dan beliau mengatakan ini demi Allah merupakan suatu bentuk takalluf, takalluf ya. Naam. Ya, jadi kalau tidak mengetahui jawabannya jangan takalluf ya, memberat-beratkan diri untuk menjawab, memaksakan diri untuk menjawab. Difahami? Naam. Lalu apa makna al-abbu? Wafakihata wa abba. Antum selama ini hafal ayatnya, apa artinya? Sudah pernah lihat terjemahannya enggak? Apa terjemahannya? Coba yang punya Quran terjemahan, ada terjemahannya enggak di situ? Ini ada santri kalau menghafal Qurannya kecil, lebih besar terjemahannya daripada huruf Al-Qur'annya, itu nanti tidak maksimal hafalannya. Jadi kalau untuk menghafal gunakan khusus mushaf yang tidak ada terjemahannya supaya lebih jelas dibaca. Ya. Ahli tafsir menerjemahkan, mengartikan Abba Yakrimah mengatakan Al-Fatihah ma yaqulun nas. Al-Fatihah buah yang dimakan oleh manusia, wal abbu, ingat ya, ba-nya di tasydid ya. Ma yaqulhu ad-dawab, yang dimakan oleh hewan. Nah, yang dimakan oleh hewan. Tafsir yang sama datang dari kota ada. Ya. Al-Fakihah lakum wal-abbu li'an'amikum. Makanya ayat setelahnya apa? Mata'al lakum wal-an'amikum. Artinya fakihah lakum wa-abban. Abban tadi li'an. Ya amigum. Naam. Fahami perbedaan fa'nya dengan abban? Apa yang dimakan oleh binatang ternak apa? Rerumputan, ya. Rerumputan. Taib. Wa huwa Umar taib. Adapun sanadnya Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah mengatakan sanad sampai kepada Abu Bakrin As-Siddiq. Siapa tadi yang meriwayatkan? Ibrahim At-Taimi ya. Sanad dari Ibrahim At-Taimi sampai kepada Abu Bakrin itu kata beliau munqati'. Wa hada, kata beliau, hada munqati'. Dalam kitab Al-Kafi Asy-Syafi. Hada wa hada munqati'. Baik, wa huwa Umar, kita lanjutkan kata Syekh Utsaimin selanjutnya, wa hada huwa Umar bin Al-Khattab. Dan inilah sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, tanzilu bihi al-haditsah, terjadi kejadian, tanzil artinya tahdus ya, terjadi ya, menimpa beliau kejadian yang luar biasa. Fa yajma'u laha as-sahabah, maka beliau mengumpulkan para sahabah untuk membicarakan masalah atau kejadian tersebut. Wa istasyiruhum fiha, dan beliau Umar bermusyawarah dengan para sahabat tentang kejadian yang tidak biasa itu. Nah, tidak memutuskan sendiri, padahal beliau adalah khalifah yang kedua, orang yang terbaik kedua setelah Abu Bakrin dari umat ini. Beliau tidak memutuskan sendiri, tetapi beliau mengumpulkan para sahabat yang lain dan bermusyawarah dengan mereka tentang kejadian tersebut. Baik. Qala Ibnu Sirin selanjutnya, dari Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin, salah seorang tabi'i. Lam yakun ahadun ahyabu, tidak ada seorang pun yang ahyabu, yani akhwafu, yang lebih takut. Mimma la ya'lamu min Abi Bakrin, dari sesuatu yang tidak dia ketahui, tidak ada yang lebih takut daripada Abu Bakrin. Lam yakun ahadun ahyabu mimma la ya'lamu min Abi Bakrin. Naam. Artinya semakin wara' seseorang tentang sesuatu yang tidak diketahuinya, maka dia semakin afdol, ya, semakin mulia di sisi Allah. Abu Bakrin adalah manusia yang paling mulia dari umat ini. Dan beliau memiliki karakter, sifat, akhlak yang luar biasa ini apa? Al-khawf mimma la ya'lam. Takut terhadap sesuatu yang tidak diketahui. Untuk diucapkan. Artinya semakin berani seseorang berbicara tanpa ilmu berarti dia semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin jauh dari keutamaan. Jelas. Semakin takut kita berbicara tentang sesuatu yang tidak kita ilmui, semakin afdol, semakin utama kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakun ahadun, lanjut kata Ibnu Sirin. Dan tidak ada seorang pun ba'da Abu Bakrin, setelah sahabat Abu Bakrin, yakni akhwaf, yang lebih takut, bima la ya'lamu min Umar. Takut terhadap sesuatu yang tidak dia ketahui dari Umar. Tidak ada yang lebih takut setelah Abu Bakrin daripada Umar. Nah, dihafalkan ucapan Ibnu Sirin ini. Selanjutnya, waqala Ibnu Mas'udin. Kita selesaikan nukilan-nukilan dari salaf tentang masalah ini. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, man su'ila an ilmin, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu, ya'lamuhu, yang dia ketahui, falyakul bihi, hendaknya dia mengucapkannya. Ya, jadi kalau kita tahu ilmunya, kita tahu hukumnya, maka sampaikan. Karena menyembunyikan ilmu merupakan ya termasuk perang yang tercela. Jika tahu hukumnya, tahu ilmunya, sampaikan. Nah, jawab jika ditanya tentang hal tersebut. Wa man lam yakun indahu ilmun, dan barang siapa yang tidak memiliki ilmunya, tidak ada di sisinya ilmunya, falyakun Allahu alam, hendaknya dia mengatakan Allah lebih mengetahui. Fa inna minal ilmi an yaqula lima la ya'lamu Allahu alam, karena termasuk dari ilmu seseorang mengucapkan mengatakan Allahu alam terhadap sesuatu yang tidak diketahuinya. Ya. Minal ilmi, termasuk ilmu, itu termasuk ilmu. Nisful ilmi. Ya. Sebagian ulama mengatakan ucapan Allahu a'lam nisfu al-ilmi, setengah ilmu. Sudah kita jelaskan ya dulu. Pernah kita jelaskan apa maknanya? Maknanya dia telah mengetahui kadar dirinya bahwa dia jahil. Setengahnya lagi apa? Sisanya tinggal cari jawabannya, kan begitu ya. Kalau orang tidak mengetahui kadar dirinya, berarti dia jahil tentang dirinya sendiri, kondisi dirinya dia tidak paham, dia jahil. Ya kan? Bagaimana mau tahu jawabannya? Nah, bagaimana bisa memberikan jawabannya benar? Dirinya sendiri dia enggak paham. Kif. Mengetahui masail syar'iyah. Kalau seseorang sudah mengetahui kadar dirinya, itu sudah setengah ilmu. Setengahnya tinggal mencari jawabannya. Taib, ini ucapan Ibnu Mas'ud. Taib, wasuila Asy-Sya'bi. Nukilan terakhir di sini dari Asy-Sya'bi. Tentang masalah, an mas'alatin, tentang suatu masalah. Faqala la uhsinuha. Maka beliau mengatakan aku tidak mengetahuinya. La uhsinuha, yakni aku tidak sempurna mengetahuinya. Masih samar atasku. Ya. Faqala lahu ashabuhu, maka sahabat-sahabatnya mengatakan kepadanya. Ya, biasanya ashabu itu juga dimaksudkan adalah murid-muridnya yang senantiasa mulazama dengannya. Qad istahyaina laka, sungguh kami malu terhadapmu. Ya. Kami malu kamu tidak bisa menjawab. masalah ini. Faqala, bagaimana jawaban Syabi? Kata beliau, lakinnal malaikata lam tastahihina qalat. Tetapi para malaikat, mereka tidak malu ketika mereka mengatakan, la ilma lana illa ma'allamtana. Kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang telah engkau berikan ilmunya kepada kami. Malaikat saja tidak malu mengatakan, kami tidak tahu. Apalagi kita akan begitu. Itu ucapan Asy-Sya'bi. Jadi ada berapa ucapan yang butuh dihafalkan? Ucapan Abu Bakr, kemudian ucapan Ibnu Sirin, lalu sahabat Ibnu Mas'ud, dan terakhir Asy-Sya'bi. Ada empat akwal, ya, tugas antum menghafalkannya. Penting untuk dihafalkan karena sangat erat kaitannya dengan masalah kita apa? Al-ifta' bighairi ilmin, berfatwa tanpa ilmu. Bahayanya berfatwa tanpa ilmu. Baik, jadi itu adalah kudwah kita, ya. Kudwah kita Nabi alaihissalam dan para sahabah, tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik dari salafu hadhihi al-ummah wa ulama'iha, wa naktafi bihadzal qadar. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika.